sampean-sampean nyawang wong sing profesine kaya aku ngene iki menurut sampean penak napa mboten? Munggah gentenono ayo. Ayo. Nyoh mikir nyoh. Ayo nyoh gentenono. Yang bilang penaknya ganti nana pikiranmu penak lah ini tuh penaknya kelimik ngoceh sak jam ya hasilnya sak mau nake pikiranmu laku itu lu sampai orang mikir resiko nih coba salah ucap sabkul lisan keprucut omong bisa jadi kasus besar apalagi figur publik coba atau misalnya yang saya sampaikan salah. Jamaah enggak ngerti kalau salah karena jamaah meyakini saya lebih pinter daripada jamaah padahal yang saya sampaikan salah.